Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, kita melanjutkan kembali barakallahu fikum kajian kita dari kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca mukaddimah dari beliau terkait dengan bab, yaitu mentahdzir, peringatan keras bagi orang-orang yang mempertentangkan, menabrakkan antara sunnah dengan Al-Quran. Barakallahu. Nah, dan kita telah menyebutkan beberapa poin faedah dari uraian beliau. Apa faedahnya kemarin, Damar? Mana Damar? Faedahnya apa kemarin? Satu. Apa? Ketinggalan. Kok bisa ketinggalan itu? Lain kali jangan ketinggalan. Apa faedahnya kemarin, Epta? Nah, yaitu di dalamnya terdapat keterangan adanya beberapa kelompok yang mereka hanya mengambil Al-Quran dan tidak mau mengambil sunnah. Barakallahu fikum. Nah, sampai saat ini. Dan kemarin kita memberikan salah satu contoh kelompok yang seperti itu sikapnya dalam beragama. Contohnya kelompok apa itu, Pak Abu Yasmin? Nah, apa itu MTA? Majelis Taklim atau Tafsir? Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, adapun Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala Wara'a, beliau memberikan contoh ada di India. Nah, kelompok yang mirip dengan barakallahu fikum, iya, seperti MTA itu, mereka hanya mengambil Al-Quran, tidak mau mengambil hadis. Nah, dalam keadaan kata Syekh, mereka ini tidak paham bahasa Arab, ya, barakallahu fikum. Iya, nggak mengerti sunnah, tapi prinsipnya seperti itu. Ketika ditanya, terus gimana caranya sholat? Ya sudah, sholat seenakmu dewi. Ya, yang penting sholat. Nah, caranya gimana? Ya masing-masing lah. Ya, barakallahu fikum. Itu mereka, ada di India. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah. Baik. Saya bacakan kalam beliau. Naam. Kata beliau, "Kadzalika al-Qur'aniyah." Begitu juga kelompok Qur'aniyah. Qaumun nasya'u fil Hindi. Mereka adalah sebuah kaum yang tumbuh berkembang di daerah India. La ya'rifuna lughatan wa la yafhamuna al-Qur'ana wa la sunnah. Mereka ini tidak paham bahasa Arab, tidak paham Al-Qur'an, tidak paham sunnah. Qalu, mereka mengatakan, nufassirul Qur'ana yakfina. Nah, kita tafsirkan dengan Al-Qur'an saja cukup. Barakallahu fiik. Iya. Kemudian beliau mengatakan, la'allahu gharasahum zanadiqa Injilis. Nampaknya mereka ini dipengaruhi oleh ya orang-orang Inggris. Nah, karena memang India pada saat itu merupakan negeri jajahan Inggris. Barakallahu fikum. Dan memang mereka melihat ya kekuatan terbesar dari negeri India itu dari kalangan umat Islam. Ya, bukan dari kalangan Hindunya. Yang bisa membahayakan kekuasaan mereka di sana. Nah, kalau untuk orang Hindu, barakallahu fikum, itu bisa dikendalikan oleh mereka. Tapi orang Islam ini, ya, bahaya besar menurut mereka. Sehingga harus dipecah kekuatannya. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya hasil siasat dan makar orang-orang Inggris itu adalah munculnya kelompok Ahmadiyah yang dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad, kelompok Qadianiyah. Barakallahu fikum. Nah, itu sebenarnya barakallahu fikum. Iya, bagi orang yang memahami sejarah mereka tahu itu adalah hasil pemikiran orang-orang Inggris. Nah, untuk memecah kekuatan umat Islam, power mereka yang begitu kuat. Begitu juga kelompok Qur'aniyah. Sangat erat kaitan mereka dengan penjajah Inggris. Barakallahu fikum. Nah, itu kata beliau. Tsumma tala'u 'alal muslimina bismil Qur'aniyah. Kemudian setelah itu mereka muncul di tengah-tengah kaum muslimin dengan slogan kelompok Qur'aniyah. Nama yang sangat indah. Iya, siapa yang bisa menolak nama Al-Qur'an? Barakallahu fiik. Nah. Yuqalu lahum kaifa nusalli dhuhra? Kaifa nusalli asra? Qalu salli kaifa tasha? Laisa hunaka 'adadun. Sehingga kalau ada yang tanya kepada mereka, terus gimana kita salat asar? Gimana kita salat zuhur? Mereka menjawab, ya sudah, sholat saja sesuai kemauanmu. Karena memang di dalam Al-Quran tidak ditentukan jumlahnya. Ya, mau satu rokaat, ya silakan. Dua silakan, tiga silakan. Barakallahu fikum. Itu mereka. Jawaban barakallahu fikum seenaknya juga. Nah, wala yalzamuka qira'ah. Dan kamu tidak usah, tidak harus baca. Ya, berdiri saja ya nggak apa-apa, atau duduk saja ya nggak apa-apa, atau sujud saja ya nggak apa-apa. Nah, iya, bebas. Barakallahu fikum. Wala yalzamuka kada, wala yalzamuka kada, shalli kama turidu. Kamu nggak harus seperti ini, nggak harus seperti itu. Sehingga sholatlah sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, mau ngadap ke arah kiblat ya silakan, belakang silakan. Ngadap barat daya ya enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Hadza kata beliau kufrun. Ajma'al ulama ala takfirihim. Ini merupakan kekufuran. Para ulama sepakat akan kekafirannya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya, masih nyebut nama ya, lupa lagi. Jazakallah khair. Allah musta'an, manusia memang tepatnya salah dan lupa ya. Nah, Mr. X tadi yang jawab ya. Nah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan faedah berikutnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari hadis ini. Anna ta'atar rasul sallallahu alaihi wasallam ta'atullah. Wa ma'siyatahu ma'siyatullah. Wa imtithala amrihi imtithalu li awamirillah. Wa ijtinaba ma naha anhu. Ijtinabu lima nahallahu anhu. Liannahu muballighun anillahi risalatahu. Fahuwa muballighun in alaika illal balag. Surat Asy-Syura ayat ke 48. Nah, jadi dari keterangan Imam Al-Ajuri, faedah yang bisa kita ambil adalah anna ta'atar rasul sallallahu alaihi wasallam ta'atullah. Taat kepada rasul itu sama dengan taat kepada Allah. Wa ma'siyatahu ma'siyatullah. Bermaksiat kepada rasul sama berarti dengan bermaksiat kepada Allah. Imtithala amrihi imtithalu li awamirillah. Mengerjakan perintah rasul sama dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Wajtinaba ma naha anhu ijtinabu lima nahallahu anhu. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau sama dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Li'annahum yuballighu anillah risalatahu. Karena rasul sendiri status beliau hanya sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga beliau itu statusnya sebagai muballigh, sebagai penyampai. Dan Allah mengatakan in alaika illal balagh. Kamu tidak memiliki kewajiban kecuali hanya menyampaikan saja. Nah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Nah, jadi sama apa yang diputuskan oleh beliau, apa yang ditetapkan oleh beliau itu merupakan dari Allah. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa pihak dari kalangan ahli kitab, adalah orang-orang Yahudi yang mencoba menanamkan keraguan. Di antaranya adalah kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Beliau ini semangat sekali untuk mencatat ucapan-ucapan Rasul. Nah, kemudian ada orang Yahudi yang ingin membuat ragu. Itulah, kamu enggak salah toh. Masa semua ucapan Muhammad kamu catat semua? Jangan lupa, dia itu kan manusia. Yang namanya manusia itu kadang lagi seneng, kadang lagi marah. Ada perasaan-perasaan kemanusiaan. Masa dicatat semua? Jangan-jangan itu merupakan luapan perasaan. Iya, barakallahu fikum. Iya. Artinya ada unsur-unsur kemanusiaan yang mungkin akan keluar dari lisan beliau. Itu sudah membuat apa? Ragu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya Abdullah bertanya kepada Rasul. Rasul, saya itu sering catat ucapan sampean. Tapi kemarin ketemu sama orang ahli kitab, dia bilang kayak gini, sampean itu kan manusia. Kadang marah, ya, kadang senang. Ada luapan-luapan kemanusiaan yang mungkin keluar dari lisan Anda. Gimana? Maka Rasul mengatakan, "Uktub. Fa innahu la yakhruju minhu illa al-haq." Tulis. Tetap kamu tulis. Tidaklah yang keluar dari mulutku ini melainkan kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya, artinya berasal wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Barakallahu fikum. Kalau memang apa yang beliau nyatakan itu ada unsur-unsur kemanusiaan, mesti akan ada ayat yang turun. Iya, dan Rasul tidak akan menyembunyikan walaupun itu merupakan sebuah aib bagi beliau, dan itu terbukti pada beberapa kasus. Iya, ketika beliau menyampingkan Ibnu Ummi Maktum dalam apa? Dakwahnya, ya. Langsung turun ayat abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam dan berpaling, disampaikan oleh Rasul, padahal itu yang disindir beliau. Iya. Nah, kalau beliau adalah tipe-tipe nabi-nabi palsu, ayat seperti ini disimpan. Jangan ini menyindir saya, disimpan, tidak akan disampaikan. Tapi disampaikan oleh beliau. Nih, barusan turun ayat menyinggung saya. Nah, barakallahu. Iya. Baik. Kemudian pada kasus yang lain terkait dengan rumah tangga beliau, bayangkan. Iya, itu privasi. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kaitannya dengan pribadi rumah tangga beliau, ketika ada ayat yang menegur, beliau sampaikan. Kalau memang itu keluar dari apa? Luapan perasaan manusia beliau. Iya. Barakallahu fikum. Lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Nah, ada dua kasus yang terjadi yang kaitannya dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum, nabi tidak mau meminum madu. Iya. Sehingga saya barakallahu fikum yang disediakan oleh Zainab. Jadi nabi ini biasa minum madu di rumahnya Zainab, dan madunya itu termasuk favorit beliau. Nah, sebagian istri ini tahu. Iya, akhirnya berusaha barakallahu fikum tayyib untuk ya memalingkan antara Aisyah dengan Hafsah. Nanti kalau Rasul pulang dari rumahnya Zainab, ya, kamu bilang, kok mulutnya bau getah, getah pohon tertentu. Nah, Aisyah, Hafsah sepakat. Iya. Pas itu, nanti biar Rasul gak minum lagi madu di rumah Zainab. Barakallahu fikum. Pas datang ke rumah Aisyah, bawa apa nih Rasul, kok gak enak ya, kayak bau getah pohon. Masa sih? Iya. Wah, gitu ya. Datang ke rumah Hafsah juga sama. Ini bau apa sih? Kok enggak enak ya? Bau kayak getah apa gitu. Nah, benar. Iya. Ya sudahlah. Saya tidak akan minum madu lagi di rumahnya Zainab. Turun ayat ini. Padahal madu halal. Kasus yang kedua, barakallahu fikum, karena beliau sering ya mengumpuli salah seorang budak wanita beliau yang sangat spesial, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yang dari situ lahirlah yang namanya Ibrahim putra beliau. Nah, itu juga barakallahu fikum Tayyib di antara istri beliau Aisyah sama Hafsah barakallahu fikum, tayyib juga sama. Iya. Menyindir Rasul. Masa sama budak? Iya, seperti itu saja kok kayaknya. Ya sudah, saya tidak lagi mendatanginya. Nah, maka juga turun ayat ini. Ini kan kalau kita aib, iya, barakallahu fikum. Nah, ibaratnya antum bayangkan seorang kiai besar mengungkapkan tentang ya rumah tangganya, apa enggak malu? Nah, tapi karena ini adalah syariat, dia sampaikan. Ikhwan ya. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain yang lebih barakallahu fikum membuat kalau kita manusia jelas malu, barakallahu fikum, yaitu pada kasus barakallahu fikum pernikahan Zainab bintu Jahsyin dengan Zaid ibnu Harithah yang merupakan putra angkat beliau. Nah, barakallahu fikum. Baik. Di mana barakallahu fikum setelah jadi ini kisah cinta ya, barakallahu fikum. Rasul menjodohkan Zainab dengan Zaid. Zainab sebenarnya tidak cinta dengan Zaid. Ya. Tapi karena Zaid ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasul, ya. Anak angkatnya, sehingga diminta untuk ya, sudahlah. Ya. Keluarganya berat. Akhirnya turun ayat. Itu bukan hanya kemauan Rasul tapi juga kemauan Allah, ada hikmah di balik itu. Nah. Iya. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Rasul Allah dan Rasul sudah memutuskan mereka punya pilihan, ya sudah akhirnya Zainab menerima. Padahal Rasul juga menyenangi Zainab, punya rasa kepada Zainab. Tapi Allah perintahkan Zainab nikahkan sama Zaid. Nah, barakallahu fikum. Baik. Setelah barakallahu fikum Zaid berumah tangga dengan Zainab, iya, kering, kerontang, tidak mendapatkan barakallahu fikum tayyib kenyamanan ya, karena Zainab enggak cinta. Ya, Zaid sudah berusaha untuk mengambil hatinya juga enggak bisa, ya namanya perasaan tidak bisa dipaksa. Iya. Nah, walaupun barakallahu fikum gunung didaki, lautan diselami, ya barakallahu fikum tayyib, kalau emang gak cinta ya gak cinta. Akhirnya Zaid barakallahu fikum, ya sudah Rasul, mohon izinkan saya untuk menceraikan Zainab. Ya, itu tampaknya yang terbaik untuk kami berdua. Rasul sudah tahu bakal apa? Seperti itu. Nah, dan Rasul juga tahu kalau nanti Zainab ini akan dinikahkan kepada beliau. Dan Rasul juga memiliki rasa barakallahu fikum cinta kepada Zainab. Tapi Rasul mengatakan kepada Zaid, ittaqillah. Nah. Iya. Amsik alaika zaujak. Hai Zaid, takwalah kepada Allah, pertahankan istrimu. Nah, padahal Rasul senang. Barakallahu fikum. Nah. Akhirnya turun ayat barakallahu fikum falamma qada zaidun ya wa faraha zawwajnakaha, tatkala Zaid telah menyelesaikan urusan ya rumah tangganya dengan Zainab, kami nikahkan engkau dengannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk di ceraikan. Setelah itu Allah memerintahkan Rasul menikahi Zainab. Itu aib besar bagi masyarakat. Ya, kenapa? Karena bagi masyarakat budaya orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah saat itu, yang namanya anak angkat itu statusnya sama dengan anak kandung. Iya. Nikahi istrinya anak angkat sama dengan nikahi istrinya anak kandung. Itu aib besar bagi budaya Arab saat itu. Nah, barakallahu fikum ya. Wah, itu bakal jadi barakallahu fikum perbincangan ya. Naam. Trading topik saat itu. Ya, hangat diperbincangkan. Itu Muhammad nikahi apa? Mantunya sendiri. Barakallahu. Naam. Ya, kalau memang itu barakallahu fikum tayyib, iya. Adalah syariat, ya beliau sampaikan. Ya kan? Kalau itu merupakan sikap dari pribadi beliau, kemanusiaan beliau, barakallahu fikum, akan beliau jelaskan. Nah, iya, jadi barakallahu fikum, selama tidak ada keterangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah barakallahu fikum sikap yang kaitannya dengan manusia beliau, berarti itu adalah syariat. Seperti barakallahu fikum beliau ketika ditawari bok, ya, sejenis biawak padang pasir, barakallahu fikum, dimasak, diolah, barakallahu fikum ditawari, enggak mau, iya, kulu, kalian saja yang makan, barakallahu fikum. Nah, situ beliau menjelaskan, beliau enggak maunya bukan karena haramnya bok, tapi apa? Karena memang beliau tidak selera. Yang namanya manusia kan ada makanan yang menjadi selera dia, ada juga makanan yang dia sangat enggak suka, barakallahu fikum. Nah, iya, seperti antum, ada yang suka kepala ayam, ada yang lihat kepala ayam itu langsung merinding. Iya, barakallahu. Itu dulu zaman-zaman kita masih nyantri, iya. Jadi ada teman-teman sebagian yang lihat kepala ayam itu wah, pokoknya heboh, barakallahu fikum. Pas kebetulan iya, dikasih makan satu nampan itu isinya kepala ayam. Wah, dia langsung barakallahu fikum, ya. Kayak gimana itu? Yang lain pada ketawa-ketawa saja. Enak kok. Wah, barakallahu fikum. Nah, ya sama seperti itu. Iya, kalau memang itu sikap pribadi beliau, bukan kaitan dengan syariat, akan dijelaskan. Ikhwan ya. Nah, sehingga kalau tidak ada keterangannya, ya berarti itu syariat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari uraian Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Tayyib, as-sunnah la tu'arabu bil-Qur'an. Wal-Qur'an la yu'arabu bis-sunnah. Wal-Qur'an la yu'aradu al-Qur'ana was-sunnata. Nah. Was-sunnah la tu'aridu sunnah. Barakallahu fikum. Qur'an sunnah tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Begitu juga Quran tidak akan bertentangan dengan sunnah. Quran tidak akan bertentangan dengan Quran. Sunnah tidak akan bertentangan dengan sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Karena kedua-duanya berasal dari sumber yang sah. Sama. Barakallahu fikum. Walau kana min indi li ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan ketiara. Seandainya barakallahu fikum bukan berasal dari sisi Allah, pastilah kalian akan mendapatkan begitu banyak perselisihan di dalamnya antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu. Nah, itu prinsip. Namun memang barakallahu fikum pada beberapa teks dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah tidak bisa kita pungkiri seolah-olah memang ada ta'arud padanya, ada kontradiksi padanya, barakallahu fikum. Tapi walhamdulillah, ya, karena kita memiliki prinsip yang jelas dalam beragama, mengikuti bimbingan Al-Qur'an, barakallahu fikum, maka semua yang seolah-olah ta'arud tadi menjadi jelas dan gamblang, barakallahu fikum. Dalam masalah ini cukup banyak literatur, barakallahu fikum, rujukan yang bisa kita pelajari, ya, untuk mengkompromikan barakallahu fikum beberapa hal-hal yang seolah-olah ada kontradiksi di dalamnya. Nah, di antara contoh literatur atau rujukan ya yang bagus untuk barakallahu fikum mengkompromikan antara kontradiksi ya, seolah-olah kontradiksi antara Al-Qur'an dengan sunnah atau Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau sunnah dengan sunnah, barakallahu fikum, adalah di antaranya karya Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti. Naam. Dalam kitab beliau yang berjudul Daf'u Ihami Al-Ittirab fi an ayil Qur'an, an ayil kitab. Daf'u Ihami Al-Ittirab an ayil kitab. Nah, daf'u yaitu menangkal ya, menepis iham adanya kesan yang salah, al-ittirab kegoncangan fi atau an ayil kitab pada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Kalau kitab ini khusus mendudukkan kontradiksi yang terjadi antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu bagus. Termasuk salah satu kitab yang juga barakallahu fikum jadi ya target antum-antum. Nah, barakallahu fikum bagi para thalabul ilm. Dalam sebagian cetakan ini kitab disertakan dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan di jilid-jilid terakhir biasanya. Ada juga yang dipisah barakallahu fikum. Nah, itu sangat bagus barakallahu fikum. Baik. Iya. Contoh barakallahu fikum bagaimana beliau mengkompromikan ta'arud antara ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Nah. Iya. Di sini menggunakan isyarah dzalika, jarak jauh. Tapi disebutkan dalam ayat yang lain inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Menggunakan isyarah jarak dekat. Jadi yang benar Al-Qur'an itu dekat atau jauh isyarahnya. Nah, di situ beliau memberikan ada tiga jawaban. Yang pertama barakallahu fikum, isyarah ini ditinjau dari barakallahu fikum posisi dan kedudukan Al-Qur'an. Nah, menggunakan isyarah jarak dekat menunjukkan Al-Qur'an itu dekat di hati dan dekat di telinga. Ya, gampang untuk didengarkan, gampang untuk dicerna dan dipahami maknanya. Sedangkan Al-Qur'an yang menggunakan isyarah jarak jauh menunjukkan posisi dan manzilahnya di sisi Allah yang sangat tinggi. Nah, jauh dari barakallahu fikum celaan-celaan, tuduhan-tuduhan yang disebutkan oleh musuh-musuh Islam. Makanya menggunakan isyarah jarak jauh. Nah, ini satu. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua, barakallahu fikum, ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya barakallahu fikum. Perbedaan isyarah ini ditinjau dari sisi zaman atau waktu. Iya, barakallahu fikum. Nah, dzalika itu untuk menunjukkan barakallahu fikum waktu yang sudah berlalu. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Hadza itu untuk menunjukkan waktu yang sedang berlangsung. Iya, barakallahu fikum. Nah, dzalikal kitabu la raiba fi artinya kitab yang sudah Allah turunkan 14 abad yang silam itu tidak akan ada keraguannya. Walaupun sudah 1440 Hijriah, tetap di dalamnya tidak akan ada keraguan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Nah. Kalau kitab-kitab selain dari Al-Quran karyanya manusia, barakallahu fikum, iya, tayyib, jangankan barakallahu fikum 1400, kadang baru 1 tahun sudah dipertanyakan oleh manusia kebenarannya. Iya, ternyata diteliti lagi salah. Ya kan? Hasil penelitian-penelitian yang ada, padahal itu dari kitab-kitab yang berbicara tentang ilmu pasti. Iya, rumus-rumus para penemu itu tidak mutlak. Iya, dengan berkembangnya teknologi mungkin ada perbaikan, ada revisi. Paham ya, Ikhwan? Nah, makanya menggunakan isyarah jarak jauh. Artinya Al-Quran itu tidak akan lusuh, tidak akan lekang, tidak akan berubah walaupun dimakan zaman atau waktu. Nah, barakallahu fikum. Inna barakallahu fikum alif lam mim dzalikal kitab ya, kitabullahi la raiba fi. Adapun hadza itu menunjukkan barakallahu fikum iya, waktu yang sedang berlangsung. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya Al-Qur'an barakallahu fikum itu akan senantiasa iya memberikan petunjuk kepada manusia barakallahu fikum dengan arah yang lebih baik. Nah. Yang ketiga barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwasannya bagi orang Arab iya, terkadang mereka barakallahu fikum mengibarahkan sesuatu yang dekat dengan jarak jauh. Nah, iya. Tayyib. Jadi hadza maksudnya adalah dzalika. Atau dzalika maksudnya adalah hadza. Nah, itu biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Sehingga tidak ada kontradiksi padanya. Begitu juga pada kalimat la raiba fihi. Iya. Tidak ada keraguan padanya. Barakallahu fikum. Naam. Tapi disebutkan dalam ayat yang lain wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, menunjukkan ada orang yang ragu. Iya, terhadap Al-Qur'an. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi katanya tidak ada yang meragukan padanya. Nah, maka barakallahu fikum didudukkan oleh mereka para ulama dengan dua sisi. Sisi yang pertama, annal Al-Qur'an fil haqiqah la raiba fi. Bahwasanya Al-Qur'an pada zatnya tidak ada keraguan, semuanya jelas, gamblang dan nyata. Nah, amma bi'tibar afrad qad yakunu iya fi ba'dihim raibun. Tapi kalau ditinjau dari sisi person-person manusia, mungkin saja cukup banyak manusia yang ragu tentang Al-Qur'an. Sehingga ayat yang mengatakan la raiba fi itu berbicara tentang zat Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya. Ayat yang menyebutkan barakallahu fikum wa in kuntum fi raibin itu kan kaitannya dengan person. Ya, individu tertentu barakallahu fikum. Nah, sisi yang kedua, mereka mengatakan barakallahu fikum la raiba fi khabarun bi ma'nal insya, mereka mengatakan. Iya. Ayat ini seolah-olah adalah berita, tapi maksudnya adalah perintah. Aik la taribu. Kalian jangan ragu dengan Al-Qur'an barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya, sehingga menarik baca kitab ini. Jadi mulai dari ayat pertama dan seterusnya itu dibahas oleh beliau. Beberapa kesan-kesan ya yang dilontarkan oleh sebagian manusia seolah-olah ada apa? Kontradiksi di dalam Al-Qur'an antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Barakallahu fikum. Nah, itu bagus. Atau juga barakallahu fikum bisa membaca kitab Mukhtalaful Hadith, ya. Mukhtalaful Hadith karyanya Ibnu Qutaibah barakallahu fikum. Naam. Iya, Imam Syafi'i juga punya barakallahu fikum, banyak para ulama yang menulis tentang barakallahu fikum permasalahan seperti ini. Naam. Bagi para thullabul ilm sangat dianjurkan barakallahu fikum tayyib memiliki barakallahu fikum kitab-kitab seperti ini. Nah, wallahu taala alam bissawab. Karena memang orang-orang yang fi qulubihim zaghun itu biasa melontarkan soal-soal yang seperti ini. Ustaz, sebutkan dalam ayat seperti ini, tapi dalam hadis seperti ini, gimana ini? Iya. Sebutkan dalam satu ayat seperti ini, dalam ayat yang lain seperti ini, gimana ini? Iya pak, sama. Saya juga bingung ya, gimana ini pak? Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dengan barakallahu fikum membaca, iya, kitab-kitab seperti ini, barakallahu fikum semakin memperkuat barakallahu fikum sisi yang pertama keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau keduanya tidak ada kontradiksi. Yang kedua akan semakin memperkuat hujjah, ya, dan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.